dengan mimpi yang dia cintai, maka sesungguhnya dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pujilah Allah atasnya. Hendaklah ia memuji Allah atasnya. Wal yuhaddits biha, dan hendaklah ia menceritakannya. Dalam riwayat yang lain, tetapi ia tidak menceritakannya kecuali kepada yang dicintainya. Dan jika ia melihat selain itu dari mimpi-mimpi yang buruk, maka sesungguhnya dia adalah dari syaitan. Maka hendaklah ia meminta perlindungan darinya dan tidak menyebutkannya kepada seorang pun, karena sesungguhnya hal tersebut tidak membahayakannya. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah terjemah ataupun biografi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Terjemah atau biografi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nama beliau aslinya adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Sa'ad bin Malik ibnu Sinan bin Malik bin Sinan. Berarti nama bapaknya adalah Malik bin Sinan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri terkenal dengan kunyahnya, dengan kunyahnya Abu Sa'id. Dan beliau masuk ke dalam agama Islam tatkala masih kecil. Dan bapaknya Malik ibnu Sinan radhiyallahu anhu mati syahid di peperangan Uhud. Malik ibnu Sinan bapaknya meninggal syahid di peperangan Uhud. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa peperangan. Di antaranya peperangan Khandaq. Dan beliau termasuk dari kibari ulama'i sahabah. Sahabat yang merupakan pembesar dari ulama-ulama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan termasuk dari orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 74 Hijriah. Meninggal pada tahun 74 Hijriah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang mengikuti Bayatul Ridwan. Berbayat di bawah pohon Ridwan. Dan bayat di bawah pohon Ridwan ini mulia dan kejadian yang agung, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau, mereka itu membaiat Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. surat Al-Fatih ayat 10. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatih ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridai atas kaum beriman ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Dan pohon ini sudah ditebang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena ditakutkan pohon ini akan dijadikan berhala jika masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi yang mengikuti perang atau yang mengikuti Bai'atul Ridwan sekitar abad ke-6 Hijriah, mereka memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya sering disebutkan di dalam biografi-biografi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua dari hadis ini adalah pelajaran ataupun syarah penjelasan hadis ini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul. Bahwasanya beliau telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Kata-kata telah mendengar menunjukkan kekuatan hadis ini, karena berarti beliau benar-benar mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha. Jika salah seorang dari kalian, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujukan kepada para sahabatnya, akan tetapi redaksinya untuk seluruh umat. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum." Jika salah seorang dari kalian. Kalian di sini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hukumnya umum untuk para sahabat Nabi atau untuk seluruh umat Islam. Makanya para ulama mengatakan al-ibrah bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Yang menjadi ukuran adalah keumuman sebuah hadis, bukan kekhususan yang ditimbulkan dari hadis tersebut. Apa artinya? Apabila ada hadis yang ditujukan kepada salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka meskipun itu hadis ditujukan kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi hukumnya secara umum, hukumnya umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan ini, idza ra'a ahadukum, jika salah seorang dari kalian, maksudnya ini umum baik untuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun untuk seluruh umat Islam. Dan ini dalam seluruh syariat Islam seperti itu hukumnya. Dalam seluruh syariat Islam seperti itu hukumnya. Bukan sebab yang menjadi ukuran, akan tetapi keumuman lafaz yang menjadi ukuran. Karena redaksi syariat Islam untuk umat Islam seluruhnya sampai hari kiamat. Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang dia sukai. Di sini ada batasan yang dia sukai. Seperti apa mimpi yang dia sukai? Macam-macam. Dan itu tergantung pada hati seseorang. Ya. Misalkan dia mendapatkan mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifat yang disifati oleh para sahabatnya. Berarti itu memang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena iblis dan syaitan tidak bisa memisalkan dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalkan dia melihat surga. Mungkin. Surga bisa dilihat melalui mimpi. Atau misalkan dia bisa melihat, atau dia melihat dalam mimpinya mendapatkan keberuntungan dunia. Entah itu materi, entah itu anak, mimpi mendapatkan anak, entah itu mendapatkan istri baru. Nah, ini paling heboh kalau ini. Anak enggak heboh, subhanallah. Saya berpesan pada ikhwan yang dirahmati, berapa kali saya ditanya dan ditanya oleh bubuhan Banjar. Bubuhan Kalsel. Bukan luar provinsi, bukan. Ustaz, suami saya ingin menikah lagi. Sidin ada di Higa Ulun. Mendengar kita. Ulun kalau kayak ini hendak berpisah aja. Maka di sini harus ada dua hal yang harus diperhatikan. Sang suami nasihat saya, jika Anda ingin menambah teman untuk istri Anda, maka jangan sampai hancurkan keluarga yang sudah baik. Syariat Islam diturunkan oleh Allah bukankah untuk menghancurkan keluarga. Ingat itu baik-baik. Ya. Syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau satu saja mendapatkan sakinah, semestinya dua lebih sakinah. Sakinahnya double. Ini bukan malah dapat sakinah, hancur keluarganya. Itu bukan poligami yang disyariatkan. Itu kepada suami. Kepada istri, jika suami Anda ingin melakukan itu, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memang dilihat dia mempunyai kemampuan adil dalam nafkah, dalam sikap, maka bersabarlah atas hal itu. Akan tetapi kalau seandainya dia tidak mempunyai kemampuan untuk adil, baik dalam nafkah ataupun dalam sifat atau dalam kelakuan, keluarga yang ini aja tidak tahu urus, bulik kepahuluan aja tidak bisa, mau nikah lagi gimana? Ya, kasihan janda tuh, kasihan. Itu bini dikasihani. Kada bulik kampung 6 tahun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi yang dimaksud dengan mimpi yang baik di sini adalah mimpi yang dianggap baik oleh seorang manusia, baik dalam perkara agama ataupun dalam perkara kesenangan-kesenangan duniawi. Fa innama hiya min Allah taala. Maka mimpi tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bisa dipahami. Falyahmadillaha 'alaiha. Maka hendaklah dia memuji Allah atas mimpi tersebut dengan ucapan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kadang-kadang ada mimpi orang mau akad. Ya, akad yang kedua, tapi mimpi. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Fulanah binti Fulan dengan maharnya sekian. Hendak menyambat qabil tuh, woi bangun subuh. Uma sangkal badar tuh. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Falyahmadillaha 'alaiha. Hendaklah ia memuji Allah. Memuji Allah di sini maksudnya adalah ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah pakai Rabbil Alamin maka wallahu alam cuma alhamdulillah. Wal yuhaddits biha, dan hendaklah ia menceritakannya, karena itu kabar gembira. Kenapa diperintahkan untuk menceritakannya? Karena menceritakan nikmat itu ibadah. Menceritakan nikmat itu ibadah, dan termasuk daripada menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 3, "Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattahadduthu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun." Lihat. Dan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah bentuk kesyukuran. Dan meninggalkan menceritakan nikmat Allah itu adalah sebuah kekufuran. Makanya dalam doa sujud tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di riwayat Muslim dari Aisyah, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud salat tahajud, beliau berdoa, "Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik." Dan aku berlindung denganmu dari nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku, karena aku tidak bisa mensyukurinya. Aku tidak bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Makanya kenapa ketika kita bermimpi baik kita menceritakan atau diperintahkan untuk menceritakan? Karena itu termasuk kesyukuran. Ya, garis bawah itu baik-baik. Kenapa diperintahkan untuk menceritakan? Karena itu termasuk kesyukuran. Cuma dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa fi riwayah fala yuhaddits biha illa man yuhibb. Maka janganlah ia menceritakan kecuali siapa yang dikehendakinya. Kenapa? Ditakutkan kalau diceritakan ke semua orang-orang nanti akan hasad, akan punya ain, mata yang buruk yang menyebabkan keburukan kepada orang lain. Maka ceritakan kepada siapa yang Anda cintai, Anda sukai, Anda percayai, Anda amanahi, jika melihat mimpi-mimpi yang baik. Dan ini perintah. Sering saya sebutkan, al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Semestinya menceritakan apabila mendapatkan mimpi yang baik, itu hukumnya wajib. Tetapi karena dalam permasalahan adab, maka dari wajib turun menjadi sunnah. Maka di sini kaidah, jika ada perintah, asal hukumnya adalah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali jika dalam perkara-perkara yang merupakan adab, seperti adab tidur, adab mimpi, adab salam, adab pakaian, adab minum, adab makan, dan semisalnya. Bisa dipahami ini? Baik. Wa idza ra'a ghayra dzalik, dan jika ia melihat selain itu, mimma yakrah, dari mimpi-mimpi yang ia benci. Apa yang ia benci? Hal yang berkaitan dengan kebencian dalam perkara agama. Misalkan melihat na'udzubillah seseorang bermimpi dirinya murtad. Seseorang bermimpi dirinya kembali lagi kepada kesyirikan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan satu. Warisan iblis, salah satu warisan iblis adalah al-dhalalatu ba'dal hidayah. Jangan pernah ambil warisan iblis. Kesesatan setelah dapat petunjuk. Kesesatan setelah dapat petunjuk. Ini warisan iblis. Lihat iblis. Awalnya makhluk mulia, beribadah di kampungnya para malaikat, yaitu di surga, hidup dengan para malaikat. Tapi dia lebih memilih kesesatan dibandingkan petunjuk. maka hati-hati. Ya, yang sudah mengenal sunnah, yang sudah mengikuti ajaran ahlu sunnah, beragama sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, hati-hati. Jaga hidayah baik-baik. Jaga hidayah. Rasulullah SAW bersabda, inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Sesungguhnya hati-hati seluruh manusia di antara dua jari jemarinya Allah. Allah bolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Kalau sudah mulai malas turun ke pengajian, sudah mulai malas ke masjid, maka hati-hati. Ya. Terus minta petunjuk kemudahan untuk bisa kembali. Dan kadang-kadang kembalinya sulit. Penuh dengan ujian. Harus jatuh bangun. Maka jangan ambil warisan iblis. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf. Qala fabima aghwaytani afwan. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, keluar engkau dari surga. Setelah hidup di dalamnya, dan hidupnya enggak sebentar. Lama. Hati-hati ini. Lama. Jaga hidayah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Sembah Rabbmu sampai datang kematian yang pasti, yang yakin. Jangan merasa pernah aman dari godaan iblis, tipu daya muslihat iblis. Jangan pernah, jangan pernah ambil warisan iblis. Ini warisan pertama, adh-dhalalah ba'dal hidayah. Dan para ikhwah, yang menjadi ukuran standar adalah akhir hidup seseorang. Innamal a'mal bil khawatim. Yang menjadi ukuran adalah akhirnya. Bagaimana akhirnya? Maka hati-hati. Ya, terutama yang berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara. Wallahi, Pak. Berat rasanya. Kadang-kadang ada orang habis pengajian, ini curhat saya kepada Bapak, jamaah saya di Banjarmasin. Saya enggak pernah sampaikan ini. Kadang ada orang habis pengajian, Ustaz, nanti kalau Ustaz sudah sampai, waktu itu kajiannya kajian surga Firdaus. Menggapai surga Firdaus. Dia mungkin tertarik, selama ini mungkin belum tertarik untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Setelah mendengar kajian, langsung tertarik. Tetapi mungkin melihat dirinya kurang pantas menjadi penghuni surga. Akhirnya beliau mengatakan, Ustaz, nanti kalau sudah bahasa kita, pian sampai bedahulu, panggil lun, kiau lun. Sedih banget. Mereka tidak tahu kan kita. Makanya lihat, adab tatkala ada orang memuji kita, lihat doa yang luar biasa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jika ada orang memuji kita, Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah, Allahumma ghafirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang mereka enggak tahu. Waja'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Nah, ini para ikhwah, jaga. Ya, dan itu termasuk mimpi yang buruk. Kalau misalkan mimpi melihat neraka, mimpi murtad, mimpi menjadi pelopor keburukan, mimpi menjadi pelopor amalan-amalan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mimpi-mimpi keburukan duniawi. Ya, seperti hilang harta, hilang nyawa, hilang tahta, hilang wanita. Mimpi keburukan-keburukan. Maka bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innama hiya minasyaitan. Sesungguhnya mimpi tersebut dari syaitan. Falyasta'idz min syarriha. Maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukan mimpi tersebut. Wa la yadhkurha li ahad. Nah, ini adabnya. Jangan dia menceritakan kepada seorang pun. Pernah saya dengar sebuah kajian di Arab Saudi. Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti rahimahullah. Hafizahullah, beliau masih hidup. Beliau ditanya, "Syekh, saya bermimpi. Saya tawaf dalam keadaan telanjang." Maka kata Syekh, "Istighfar. Perbanyak istighfar dan la tadhkurha li ahad. Jangan engkau ceritakan kepada seorang pun. Fa innaha la tadhurru." Sesungguhnya kalau dia tidak menceritakannya, maka hal tersebut tidak akan membahayakannya. Mimpi tersebut tidak akan membahayakannya. Timbul pertanyaan, kenapa tidak boleh diceritakan? Dan kalau seandainya menceritakan, maka akan membahayakan dia. Bagaimana dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Bukankah semua ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Kok dia kalau menceritakan mimpi buruknya, maka mimpi buruk tersebut akan membahayakannya. Bagaimana itu? Maka jawabannya, tidak ada pertentangan. Takdir di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tertulis. Penanya sudah habis tintanya. Kertasnya sudah kering. Tidak akan pernah berubah. Si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya, sudah tertulis itu. Tetapi ketika dia dilarang untuk menceritakan, karena itu adalah dari syaitan. Ditakutkan nanti ada was-was yang diberikan oleh siapa? Syaitan. Itu rahasia. Maka mungkin bisa dicatat, kenapa dilarang menceritakan mimpi buruk? Karena ditakutkan syaitan akan memberikan was-was atas mimpi buruk tersebut, sehingga akhirnya bisa membahayakannya. Kenapa dilarang menceritakan mimpi buruk? Karena syaitan ditakutkan akan memberikan rasa was-was yang akhirnya akan memberikan keburukan kepada dirinya. Poin ketiga dari hadis ini muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih artinya hadis ini disepakati atasnya. Disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim untuk mereka berdua meriwayatkannya di dalam kitab sahih mereka berdua, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi hadis ini derajatnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang keempat dari hadis ini adalah pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mimpi terbagi menjadi tiga atau dua. Catat begitu. Mimpi bisa terbagi menjadi tiga atau dua. Yang pertama adalah mimpi. Yang kedua adalah bunga tidur. Atau disebut dalam bahasa Arab, adghathu ahlam. Bunga tidur. Ya. Yang pertama adalah mimpi. Yang kedua adalah bunga tidur. Atau disebut dalam bahasa Arab arghathu ahlam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 5. Arghathu ahlam. Bisa juga mimpi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mimpi dari Allah, sebagaimana dalam hadis ini. Yang kedua, mimpi dari syaitan. Yang ketiga, bisikan diri. Yang ketiga, bisikan diri. Nah, kalau kita lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dua jenis mimpi tadi. Dari Allah, dari syaitan. Dan nanti ada bisikan dari diri sendiri. Silahkan azan dulu. Ya, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita sebutkan pembagian mimpi. Ada yang membagi mimpi menjadi mimpi, yang kedua menjadi bunga tidur. Ini pembagian pertama. Pembagian yang kedua yaitu mimpi dari Allah, yaitu mimpi yang baik sebagaimana dalam hadis ini. Dan yang kedua yaitu mimpi dari syaitan, mimpi yang buruk. Yang ketiga adalah bisikan diri. Bisikan diri sebelum tidur, dia berpikir, dia merenung, dia gelisah, maka akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Sebelum tidur berpikir mungkin belum bayar hutang, kemudian bermimpi mungkin belum diterima pekerjaan, bermimpi mungkin belum diterima lamaran, dan semisalnya. Akhirnya terbawa mimpi, ya, terbawa mimpi. Ini namanya bunga tidur atau bisikan diri, mohon maaf. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah dianjurkan untuk menceritakan mimpi yang baik kepada seorang yang dia sukai dan dia anggap amanah. Dianjurkan untuk menceritakan mimpi yang baik kepada seorang yang dia sukai dan dia anggap amanah. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa jika melihat mimpi yang buruk, maka ada beberapa adab di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat adabnya. Yang pertama, harus dia meyakini bahwa mimpi buruk itu dari syaitan. Yang kedua, meminta perlindungan dari Allah, dengan Allah dari syaitan. Meminta perlindungan, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, meminta perlindungan dengan Allah dari keburukan mimpi ini. Yang keempat, meludah kecil ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Meludah kecil ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Meludah kecil ini maksudnya adalah tidak terlalu besar, akan tetapi keluar dari apa yang ada di mulut, kecil 3 kali. Yang kelima, tidak menceritakannya kepada seorang pun. Makanya di sini termasuk kekeliruan adalah ketika seorang melihat mimpi buruk dalam tidurnya, langsung dia mencari para ahli mimpi, ustadz kah, kiai kah. Ini keliru. Karena Rasulullah SAW melarang, "Fala yuhaddits biha wa la yadhkurha li ahad." Jangan dia menceritakannya, jangan dia menyebutkannya kepada seorang pun. Lihat, ahadin di sini adalah umum, tidak ada ditentukan, seorang pun tidak boleh. Yang keenam, yaitu dia berpindah. Kalau dia tidurnya menghadap ke kiri, maka dia berpindah menghadap ke kanan. Atau sebaliknya, atau berpindah letak kepala. Kalau kepalanya di kanan, maka dia pindah balik kanan, kepalanya jadi di bagian kaki. Pokoknya berpindah keadaan posisi tidur. Yang ketujuh, yaitu hendaklah dia bangun kemudian berwudu dan mengerjakan sholat. Hendaklah dia bangun, kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Ini 7 adab mimpi tatkala melihat mimpi buruk. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-842. Saya ingin menyelesaikan malam ini kitab mimpi ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ar-ru'ya salihah wa fi riwayah الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره متفق عليه. قال الإمام النووي: النفث نفخ لطيف لا ريق معه. dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mimpi yang baik, dalam riwayat yang lain mimpi yang hasan, datang dari Allah, dan hulum, yaitu hulum, datang dari syaitan, yaitu mimpi yang buruk. Barang siapa yang melihat sesuatu yang ia benci, maka hendaklah ia meludahkan ke bagian kirinya sebanyak 3 kali. وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا تَظُرُّهُ, dan hendaklah ia minta perlindungan dari syaitan, sesungguhnya hal tersebut tidak membahayakannya. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, dan yang dimaksud dengan nafs adalah meludahkan sedikit yang tidak ada ludah bersamanya, yang tidak ada ludah, air ludahnya bersamanya atau dahaknya bersamanya. Baik, poin pertama dari hadis ini adalah Abu Qatadah. Abu Qatadah adalah sahabat yang juga terkenal dengan kunyahnya. Dan Abu Qatadah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama asli beliau Al-Harith bin Rib'i. Nama aslinya adalah Al-Harith bin Rib'i. Dan Abu Qatadah termasuk sahabat yang terkenal sebagai pasukan berkuda, pemimpin pasukan berkuda dari kaum Ansar. Beliau ikut peperangan Uhud dan Hudaybiyah. Dan beliau mempunyai beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Abu Qatadah, namanya aslinya siapa? Al-Harith bin Rib'i. Kemudian, poin yang kedua dari hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya salihah wa fi riwayah ar-ru'ya al-hasanah." Ru'ya yang baik, mimpi yang baik, dalam riwayat yang lain mimpi yang hasan, datang dari Allah. Ini sudah kita jelaskan. Wal hulum minasyaitan, dan hulum, mimpi yang buruk dari syaitan. Maka barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci, hendaklah dia meludah sebanyak 3 kali di bagian kirinya. Ini bisa dipahami ya. Dan waliyata'awad minasyaitan fa'innaha la tadurruhu, dan hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, sesungguhnya hal tersebut tidak membahayakannya. Ini juga sudah kita bahas. Hadis yang ke-843. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yaqrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan walyasta'iz billahi minash shaitani thalathan walyatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi." Rawahu Muslim. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang ia benci, maka hendaklah dia meludah dari bagian kirinya ke bagian kirinya sebanyak 3 kali. 3 kali, jangan lebih-lebih, jangan banyak-banyak. Mungkin dia melihat mimpinya benci dia sekali dari jadi 5 kali, enggak boleh. Ya. Ya, tidak boleh. Mungkin dia melihat saya bertanya sekarang, ini mimpi baik atau mimpi buruk? Tatamu lawan pacar lawas. Kak Majid, mimpi baik atau buruk? Ketawa sih. Kak Saiful, mimpi baik atau buruk? Nah, melapas kacamata buai. Baik. Itu ekspektasikan tersendiri ya. Silahkan. Urusan masing-masing itu. Tapi itu mimpi buruk. Kenapa? Karena itu tidak halal. Ya, tidak halal. Ada seorang ustaz, sabar sekali. Dia menikah dengan seorang perempuan yang punya pacar. Jadi pacar, ustaz nikah dengan seorang perempuan biasa yang punya pacar. Perempuan ini setiap kali makan di warung makan, ada lagu kenangan, nangis sendiri dia. Oh, subhanallah. Sang ustadz dengan sabar, dia katakan, sabar, lihat saya, lupakan yang lalu. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَبْسُقْ أَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan hendaklah dia meminta perlindungan dengan Allah dari syaitan sebanyak 3 kali. Nah, ini ada tambahan juga, sebanyak 3 kali. Waliyatahawal, hendaklah dia berpindah dari bagian tubuh yang dia tidur atasnya. Kalau tidurnya di samping kanan, maka berpindah menjadi tidur samping kiri. Ya, atau yang saya contohkan tadi, bagian kepalanya di sini menjadi bagian kaki dan semisalnya. Dan ini pun sudah di kita sudah kita jelaskan. Dan itu tambahan-tambahan yang sudah Bapak tulis tadi, sebanyak 7 adab ketika melihat mimpi buruk. Hadis yang ke-844, hadis yang terakhir dalam kitab Babur Ru'ya. Wa an Abil Asqa wa Thilata Ibnil Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil fira an yad'iya ar-rajulu ila ghairi abih أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رواه البخاري. Dari Abu Al-Asqa Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya min a'zamil fira, dusta yang paling besar, an yad'iya ar-rajulu ila ghairi abih, yaitu seseorang mengaku sebagai anak terhadap selain bapaknya. Au yuriya ainahu ma lam tara, atau menceritakan bahwa dia melihat sesuatu padahal dia tidak melihatnya. Au yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul, atau dia menceritakan, menyebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Abu Al-Asqa Wasilah Ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu, insyaallah pada pekan yang depan kita akan lihat terjemahannya atau biografinya. Poin kedua yaitu makna dari hadis ini, dusta yang paling besar. Ada 3 disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dusta itu bertingkat-tingkat. Ya, dusta itu bertingkat-tingkat. Dusta yang paling besar, an yad'iya ar-rajulu ila ghairi abih, dia mengaku kepada selain bapaknya, artinya mengaku anak kepada selain bapaknya. Nah, di sini kemudian timbullah permasalahan anak-anak zina. Ya, karena kita dilarang untuk mengaku kepada selain bapak kita, sedangkan anak zina itu dia bukan bapak biologisnya. Ya, orang yang berzina tersebut kemudian keluar anaknya, maka anak ini tidak bisa menasabkan kepada bapaknya, kepada bapak yang berzina tadi, karena itu bukan dari perhubungan yang syar'i itu adalah hubungan zina. Dan itu pendapat jumhur. Sedangkan pendapat para tabi'i bahwasanya diperbolehkan karena dia adalah anak itu. Kemudian juga, tapi ada lebih kuat lagi bahwa para ulama mengatakan dengan syarat sang perempuan atau sang perempuan terutama tidak menerima laki-laki lain tatkala dia berzina. Jangan-jangan dia punya pacar lain sebelumnya ataupun menerima laki-laki lain. Maka ini syarat-syarat yang pelik sekali dan itu menunjukkan buruknya perbuatan zina. Ya. Kemudian au yuriya ainahu malam tara. Ini yang menjadi inti pembicaraan kita. Atau dia menceritakan bahwa dia bermimpi sesuatu padahal dia belum bermimpi. Ya, terutama untuk mencari kesan agar dia orang saleh, mencari kesan agar dia termasuk orang pilihan Allah. Misalkan bermimpi mendapatkan Lailatul Qadar, nah, akhirnya dia bercerita macam-macam. Yang ketiga yaitu menyebutkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang belum disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah dosa-dosa besar dan hadisnya riwayat Imam Bukhari. Dan ini dosa besar. Tiga-tiga ini dosa besar. Ya, catat itu baik-baik. Menyasapkan diri kepada selain bapak itu dosa besar. Yang kedua, menceritakan mimpi yang belum dia lihat sebagai mimpi itu dosa besar. Yang ketiga, menyebarkan hadis palsu itu dosa besar. Karena diancam dengan neraka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah selesai kitab Adabin Naum, adab-adab tidur dan bab mimpi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kitabus salam. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan untuk kita semua. Dan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Dan tidaklah kita bisa menyelesaikan kitab adab naum, adab tidur ini kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Habis salat Isya kita akan membicarakan tentang As-Sirah An-Nabawiyah sallallahu nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih 5 menit. Ada waktu 5 menit. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz dengan yang disebut rep-repan Ustaz? Rep-repan mungkin bahasanya apa ya? Kalau disebut rep-repan kalau Jakarta bilang tuh kayak ketindi gitu loh Ustaz. Rep-repan terus dan kayak, ini tentang mimpi ya? Iya, kayak dengan jadi solihin Ustaz. Bagaimana dengan yang disebut rep-repan dan terlanjur menghayal gitu? Karena kita suka terlanjur menghayal Ustaz kan? Hayalin siapa ente? Itu dia. Maksudnya gini, itu kan yang agak yang sedikit buruk Ustaz. Maksudnya gini, apakah adabnya sama dengan bermimpi buruk seperti 7 poin yang tadi? Iya. Kalau bermimpi dicekik, ditindih, maka ini adalah gangguan dari syaitan. Dan itu termasuk mimpi buruk. Ya, ditindih, dicekik, dikejar-kejar, kemudian pokoknya yang buruk-buruk itu termasuk dari syaitan. Maka sama adabnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, 7 adab tadi. Bagaimana kalau seandainya dengan apa tadi yang kedua? Terlanjur menghayal. Itu sama dengan yang bagian kedua, yaitu adghatsu ahlam. Yaitu bisikan diri, kemudian bunga tidur. Ya, makanya ketika sebelum tidur lebih baik kita membaca doa. Sehingga doa tersebut kita hayati dan tidak terpikirkan kecuali terhadap doa itu. Habis itu langsung tidur. Wallahu a'lam. Makanya saya tanya tadi, ya, mikirin siapa gitu. Jangan sampai mikirin yang lain. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fiik ba. Tentang mimpi baik dan mimpi buruk gitu, Ustaz. mimpi yang baik itu tadi dikatakan dalam bahasanya, dalam bahasa Arab adalah ru'yal hasan. Yang satunya adalah hulum. Kemudian kita sering mendengar istilah ihtilam. Itu apakah termasuk mimpi baik atau mimpi buruk? Kan dalam persepsi masyarakat itu adalah mimpi yang indah. Tapi dalam hadis tadi dikatakan hulum, mimpi yang buruk, demikian. Iya. Beliau bertanya tentang dari sisi bahasa. Kita katakan bahwa mimpi itu ada dua macam atau bisa dibagi menjadi tiga. Ada yang mengatakan mimpi adalah mimpi ar-ru'ya as-salihah. Kemudian mimpi yang buruk al-hulum. Karena Allah berfirman aghathu ahlam dalam surat Al-Anbiya tadi. Makanya itu disebut dengan mimpi buruk. Nah, lalu beliau mengatakan bahwa ihtilam yaitu bermimpi basah. Itu disebut dengan ihtilam. Apakah berarti bermimpi basah ini disebut dengan mimpi buruk karena diambil dari kata-kata hulum juga? Maka tidak. Ya, tidak. Di situ pakai ihtilam, ada taknya. Tidak diambil dari hulumnya, tetapi diambil karena dia ada ihtilam, ada sesuatu yang dia lihat yang menyebabkan akhirnya dia junub. Yang jelas itu bukan mimpi yang buruk. Orang bermimpi junub adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang saya lupa disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, dan ini pesan bahwa tatkala seseorang bermimpi jangan langsung pergi ke buku-buku tafsir mimpi. Nah, itu dilarang oleh beliau. Kenapa? Kan ada buku tafsir mimpi yang dimiliki oleh Ibnu Sirin rahimahullah dan yang lain-lainnya. Karena kata beliau, mimpi itu berbeda-beda keadaan, tempat, waktu, seseorang, dan kejadian, beda-beda. Ada seseorang bermimpi, kemudian dia minta tafsir mimpi. Dia minta tafsir mimpi kepada orang lain. Lalu ditafsirkan dengan tafsir tertentu. Kemudian orang ini bermimpi dengan mimpi yang sama, minta tafsir kepada yang lain lagi. Maka ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Maka ini menunjukkan bahwa tafsiran berbeda-beda pada waktunya, keadaannya, tempatnya, orangnya, sifatnya, dan semisal. Maka beliau berpesan, jangan sampai kalau kita bermimpi, terutama mimpi buruk, kita pergi ke kitab-kitab takwil mimpi. Ada sekarang sudah diterjemahkan, betul? Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, takwil-takwil mimpi. Karena itu tidak bisa dijadikan sebagai standar. Seperti misalkan ada orang gigi patah, gigi atas, maka takwilnya apa? Ada yang meninggal, ya, meninggal dari atas seperti abah, kakek. Kalau bawah, maka meninggal anak, cucu, ya. Kalau higa, maka meninggal. Ya, kalau dalam yang punya gigi yang meninggal. Nah, ini takwil-takwil mimpinya tidak bisa dijadikan standar mimpi. Ya, tetapi perbedaan-perbedaan yang menunjukkan. Kemudian beliau juga berpesan seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tidak perlu untuk kalau kita bermimpi buruk untuk mencari pentakwil mimpi kita, enggak perlu. Kemana-mana nyari, ya, sampai keluar duit beberapa nyari, enggak perlu. Karena yang dianjurkan adalah kita beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menceritakannya kepada seorang pun. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya dan atas kesediaannya untuk mengikuti kajian As-Sirah Nabawiyah padahal setelah salat Isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.